Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-hadith al-thani ashar ba'da 300. Hadith ke-312. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه أولم ولو بشاه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a Abdurrahman bin Auf, bahwa Nabi sallallahu melihat Abdurrahman bin Auf wa alaihi rad'u za'faran, dalam keadaan beliau melihat rad'u za'faran. Disebutkan di dalam gharibil hadith di bawahnya rada' ra dal dan ain bi fathir ra difathahkan di ra-nya wa dal difathahkan pula dalnya rada' thumma ain muhmalah, kemudian ain bukan ghain, ain tanpa titik. Wa qala Zarkashi walau quri'a bil mu'jamah la sahha, kalaupun dibaca dengan titik tetap sahih min jihatil ma'na, secara ma'na. Sedangkan selanjutnya za'farani hadha syai'un ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal, ada pengharum atau raihah bila launun, hunaka launun bila raihah, wa hunaka raihatun wa launun. Biasa dipakai oleh manusia tiga perkara. Yang pertama harum-haruman tanpa warna, dan itu yang dipakai oleh laki-laki. Harum-haruman minyak wangi tanpa warna. Ada warna tanpa bau harum, dipakai oleh wanita, yaitu henna. Tahu henna ya? Daun pacar. Daun pacar kalau ditumbuk, tempelkan di kulit, akan berwarna. Tapi dicium tidak wangi. Yang ketiga, harum-haruman dan berwarna. Salah satunya adalah za'faran. Salah satunya adalah za'faran. Barakallahu fikum. Dan juga dipakai oleh wanita. Di samping baunya harum, warnanya juga kulit menjadi kuning langsat. Taib. Dan biasanya pengantin wanita saat itu memakai za'faran. Sehingga warnanya masya Allah bagus, kuning langsat, harumnya juga harum, sehingga pengantin baru akan ketahuan kalau dia itu pengantin baru ketika warna za'faran dari istrinya nempel di suaminya. Hah? Kalau sekarang biasanya ada bekas lipstik di kerah bajunya, habis ngapain kan gitu. Namanya orang suami istri biasanya mau berangkat cium tangan ya kan, cipika-cipiki, saya berangkat dulu ya sayang, nempel lipstiknya di sini. Ah, habis nikah nih. Kalau dulu bukan itu, tapi za'faran. Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf wa alaihi rad'u za'faran. Nabi melihat Abdurrahman bin Auf dalam keadaan terlihat padanya bekas za'faran atau sisa za'faran yang menempel pada badannya atau pada bajunya. Maka Nabi pun mengucapkan kalimat mahyam. Mahyam difathahkan di mim dan disukunkan ha, dan setelahnya huruf ya yang maftuhah, mahyam. Tsumma mim sakinah, kemudian mim sukun. Itu adalah ismu fi'lin, isim fi'il, isim fi'il. Isim fi'ilnya isim fi'il amr. Dia isim tapi mengandung makna fi'il amr, mengandung makna fi'il amr. Bimakna akhbirni, maknanya fi'il amr ini adalah akhbirni, beritahu aku. Bimakna akhbirni inda ibn Malik, demikian menurut Ibn Malik sahibul alfiyah rahimahullahu ta'ala. Taib, berkata Al-Khattabi, ahadu surrahil hadith, salah satu pensyarah-pensyarah hadith, bahwa mahyam adalah kalimatun yamaniyatun ma'naha malak wa ma sya'nuk. Kata Al-Khattabi, mahyam adalah kalimat yamaniyah, bahasa orang-orang Yaman, yang maknanya adalah malak, ada apa denganmu, atau apa kabarmu, atau masya'nuk, apa keadaanmu. Tetapi biasanya Allahu ta'ala a'lam dipakai untuk sesuatu yang menggembirakan, melihat mukamu berseri-seri, mahyam, maksudnya terangkan kamu tersenyum-senyum kenapa, akhbirni an dhahkika. Taib, demikian pula ketika terlihat ada bekas za'faran. Nah, ini pasti habis nikah ini. Hah? Mahyam, kabarkan apa yang terjadi padamu, terangkan padaku. Taib, ini makna mahyam. Faqala, maka Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan. Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Faqala, ma asdaqtaha? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu berikan sebagai mahar? Ini menikah dengan mahar apa? Qala, wazna nawatin min dahabin. Aku memberikan maharnya seberat biji korma dari emas. Tahu kan biji korma? Emas seberat biji korma. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi pun mendoakannya dengan barakah. Barakallahu laka awlim walau bisyah. Doa barakah disebutkan dalam hadis yang lebih lengkap, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi untukmu dan semoga Allah memberkahi atasmu dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua di atas kebaikan. Kemudian Nabi ajarkan, aulim walau bisa, adakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Tabarakallahu fiikum. Disebutkan dalam gharibil hadith, wa ka'annahu ankara ala sufrah allati alayhi wa tib alladhi yadhhar atharuhu. Sepertinya beliau mengingkari atas kekuningan, warna kuning yang ada padanya, karena itu biasa dipakai perempuan. Biasa dipakai perempuan. Wa tib alladhi yadhhar atharuhu, dan tib bewangian, ya wangi, yadhhar atharuhu, tetapi memiliki warna. Ini yang kita katakan tadi, ada wewangian tanpa warna, ada warna tanpa wewangian, ada wewangian yang berwarna. Yang pertama biasa dilakukan atau dipakai oleh laki-laki. Tayyib, Rasulullah SAW memakai di jidatnya, memakai, itu harum tapi tidak berwarna. Sedangkan warna tanpa raihah adalah sejenis hinna, dipakai oleh para wanita juga. Demikian pula yang ketiga, raihatun bila laun atau tayyib, la yadha at-tayyib alladhi yadhhar atharuhu. Saya pakai bahasa yang ada dalam kitab, at-tayyib alladhi yadhhar atharuhu, wewangian yang memiliki warna. Warnanya seperti kunir. Tahu kunir ya? Apa itu warnanya? Kuning atau oranye atau apa namanya? Itu. Warnanya seperti itu, kurang lebih. Kuning kemerah-merahan. Fayaliqu bin nisa. Harum-haruman yang berwarna seperti itu pantasnya milik perempuan. Yaliqu bin nisa. Falamma 'alima annahu asabahu min zawjihi rakhasa lahu. Tetapi ketika Nabi tahu kalau itu nempel tidak sengaja dari istrinya, maka tidak mengapa. Barakallahu fiikum. Dari awal Nabi sudah menduga. Kalau Abdurrahman bin Auf terlihat ada athar za'faran, ada sisa za'faran atau bekas za'faran, sudah bisa ditebak kalau ini dari istrinya. Tapi biasanya enggak seperti itu. Berarti ada sesuatu yang lain. Mahyam, akhbirni, khabarkan, apa yang terjadi? Iya, aku menikah ya Rasulullah. Berarti pengantin baru. Biasa pengantin baru istrinya akan dihias demikian rupa dengan berbagai macam riasan dan wewangian, salah satunya adalah za'faran. Baik, kembali kepada kitab. Ditanyakan, apa yang engkau berikan sebagai sadaq? Wazna nawatin min dahab. Mi'yar lidhahabi ma'rufun ladayhim. Itu adalah ukuran berat atau mi'yar ukuran saja bagi emas. Ma'rufun ladayhim, yang sudah ma'ruf di kalangan mereka. Sebab kalau kita bicara seberat korma, seberat biji korma, biji korma juga macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya kan? Ini seberapa ini? Sekarang, oh bukan sekarang, waktu itu ya. Waktu itu yang namanya berat emas segitu disebut seberat biji korma. Tetapi sudah ada ukuran tertentu. Baik, tidak semua biji korma bisa jadi ukuran karena beda-beda bentuknya. Mi'yarun lidhahabi ma'rufun ladayhim. itu adalah berat tertentu bagi emas yang sudah dikenal bersama oleh mereka. Qalu, mereka berkata, innahu wazna khamsati dirahim, bahwa beratnya kurang lebih 5 dirham. Beratnya kurang lebih 5 dirham. Kalimat awlim adalah fi'lu amr, perintah dari Nabi SAW, mushtaqun minal walimah, diambil dari kata walimah. Mahiyal walimah? Al-walimah huwa ta'amul imlak. Walimah adalah hidangan yang dibagikan untuk para undangan. Itu walimah. Jadi intinya walimah adalah makan. Ikhwanifidina azakumullah. Berarti di sini kita melihat secara ringkas hadis ini, bahwa Nabi SAW ketika melihat Abdurrahman ibn Auf, syai'an min athari za'faran, ketika Nabi melihat sesuatu dari sisa bekas za'faran, wa kauna al-awla birijal an yatatayyabu bima yadhar rihuhu wa yakhfa atharuhu, padahal bagi laki-laki yang aula, bagi laki-laki an yatatayyabu, hendaklah memakai wewangian yang nampak harumnya tetapi tidak nampak bekasnya, wa yakhfa atharuhu, tersembunyi atharuhu, terlihat wanginya, tercium harumnya tapi tidak tercium, tidak terlihat bekasnya, harusnya itu al-aula. Maka Nabi pun mengingkarinya. Ada apa ini? Cuma karena tadi, sebagaimana kita katakan di depan, Nabi sudah menduga ini pasti ada terjadi sesuatu ini. Imma dia menikah lagi, wa imma. Maka Nabi bertanya, Mahyam, fasa'alahu an hadzal ladzi alaihi, fa akhbarahu annahu hadits ahdin bizawaj. Maka disampaikanlah bahwa beliau baru saja menikah, pengantin baru. Wa qad asabahu min zawjihi, dan itu terkena dari istrinya. Farakhasalahu fi dzalik, maka Nabi pun memakluminya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma kana sallallahu alaihi wasallam khafiyan bihim, hafiyan bihim, utufan alaihim, yatafaqadu ahwalahum liyuqarribuhum ala al-hasan minha wa yanhahum anil qabihi, sa'alahu an sadaqahu laha, an sadaqihi laha. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hafiyan bihim, utufan alaihim, sangat memperhatikan mereka, sangat menyayangi mereka, para sahabatnya. Maka Nabi yatafaqad ahwalahum, maka Nabi selalu memeriksa keadaan sahabat-sahabatnya. Mengapa? Karena sayangnya pada mereka. Liyuqirruhum alal husni minha, untuk menetapkan dan menyetujui kalau itu bagus. Wa yanhahum, dan melarangnya kalau itu jelek. Selalu ditanya, apa ini? Ini anu, saya baru nikah. Oh, maklum. Ya, itu wajar. Ya. Kembali kepada kitab. Nabi memperhatikan para sahabatnya agar melihat yang bagus, Nabi akan dukung, akan tetapkan. Sedangkan yang jelek, Nabi akan larang. Maka Nabi pun bertanya, ma asdaqtaha, engkau memberikan mahar apa? Barangkali salah atau tidak tepat dan seterusnya. Maka dijawab, wazna nawatin min dahab, emas sebesar biji korma. Tetapi itu sudah jadi ukuran yang tertentu di masa itu. Berapa? 5 dirham. Faqala, dijawab ma ya'adil wazna nawatin min dahab. Fada'allahu lahu sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Maka Nabi pun mendoakan barakah. Wa amarahu an yulim, dan memerintahkan dia untuk mengadakan walimah. Baik. Kira-kira apa hikmahnya diadakan walimah pada kisah ini? Hah? Apa hikmahnya? Supaya orang jangan salah paham. Kamu laki-laki kok pakai za'faron? Mahyam. Iya kan? Coba kalau diadakan walimah, mereka paham. Oh, ini karena habis nikah. Terkena sedikit dari istrinya. Tapi kalau enggak diadakan walimah, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu kalau dia baru nikah. Sehingga walimah itu penting. Walimah. Aulim, kata Nabi. Adakan walimah. Walau bisa, walaupun dengan satu ekor kambing. Yang penting ada undangan dan ada i'lanun nikah. I'lanun nikah adalah pengumuman nikah. Agar jangan orang salah paham. Alhamdulillah masalahnya cuma za'faran. Bagaimana kalau masalahnya adalah dia berjalan dengan seorang wanita yang orang lain tidak tahu siapa wanita itu? Loh, katanya ahli sunnah, katanya orang soleh, kok belum menikah sudah jalan-jalan sama perempuan? Gimana? Akhirnya su'udzan, berburuk sangka. Masa dia harus berjalan sambil berkata, ini si saya, ini si saya, ini si saya, jangan salah paham, ini si saya. Begitu perjalanan. Kesusahan, kelamaan. Sebaiknya ketika nikah diumumkan. Marilah kemari, kami undang kalian, saya mau nikah. Bahkan disuruh oleh Nabi untuk ramaikan dengan duf. Duf itu rebana. Agar mereka semua tahu kamu menikah. Setelah itu tidak perlu lagi kamu nerangkan, oh itu istri yang kemarin nikah, oh dia berjalan dengan istrinya, selesai kan? Alhamdulillah. Kembali kepada kitab, maka Nabi pun mendoakannya dengan barakah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa amarahu an yulim min ajli zawajihi walau bisya. Hendaklah dia mengadakan walimah karena pernikahan tersebut, hendaklah undang makan, hendaklah undang makan, handai tolan, sanak famili, saudara-saudara, kerabat-kerabat, agar semua diundang walimah, undangan makan di rumahnya sebagai walimah. Berarti barakallahu fikum, tidak mesti undangan tadi persis pas akad. Ada yang nikah dulu, akad dulu, baru undangan besoknya. Tidak mengapa. Tetapi dalam rangka nikah. Tetap dalam rangka pernikahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada 9 faedah dalam kitab ini. Kalian terjemahkan 9 faedah ini di buku catatan kalian. Dan kalian tambah kalau ada faedah-faedah lain yang kalian melihat perlu ditambahkan, tambahkan. Nakra insyaallah fi darsil ati biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.